Ya. Ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini ayat maknanya ialah ma'iyah anna, kebersamaan Allah dengan hambanya, yang mempunyai makna umum. Ma'iyah itu ada dua, ma'iyah amma dan ma'iyah khafah. Kebersamaan Allah dengan hambanya dalam pengertian umum, yaitu semua hamba Allah itu diawasi, dikontrol oleh Allah dengan pengontrolan yang demikian ketat, ya, yang diberitakan oleh Allah lebih ketat daripada pengontrolan yang menempel pada dia, ya, urat lehernya lebih dekat. Jadi ayat ini maknanya ialah ilmu Allah meliputi dia, dan tidak terlepas zahir batin dia dari ilmu Allah. Ma'iyah khafa, yaitu makna kebersamaan Allah dengan hambanya dalam artian perlindungannya dan apa pertolongannya dan apa petunjuknya serta hidayahnya. Itu ma'iyah khafah. Ma'iyah khafah itu seperti hadis yang memberitakan tentang hamba itu ialah apabila hamba itu suka menjalankan yang sunnah-sunnah di samping yang wajib-wajib dari amalan ibadah itu, maka Allah menjadi matanya ketika dia melihat, Allah menjadi tangannya ketika dia bertindak, Allah menjadi kakinya ketika dia berjalan, dan telinganya ketika dia mendengar. Ini makna Allah. Maknanya kebersamaan Allah dengan hambanya dalam pengertian khusus. Ya, juga ayat-ayat yang semakna dengan itu, maknanya ialah Allah meliputi segala sesuatu ilmunya. Barakallahu fiik.